بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan tentang manhajut tamyi'. Setelah kita sebutkan secara definisi, secara bahasa dan gambaran-gambaran tamyi', pada kesempatan siang hari ini kita akan menyebutkan simatul mumayyi'ah, ciri-ciri dan tanda-tanda seseorang itu memiliki pemahaman tamyi'. Saya nukil dari sebuah makalah berjudul I'lamud du'at bisimatil mumayyi'ati wal haddadiyatil ghulat, di posting di situs Sahab. Ada beberapa poin yang cukup banyak, saya sebutkan satu persatu secara global. Yang pertama ialah at-tahwin minal ikhtilafi fi masailil aqidati wal manhaj, meremehkan ikhtilaf dalam masalah akidah dan dalam masalah manhaj, dianggap sama seperti ikhtilaf dalam masalah fiqih, meremehkan perbedaan dalam perkara akidah dan dalam masalah manhaj. Yang kedua, memasukkan firqah-firqah sesat masa kini, dakwah-dakwah hizbiyah di masa kini, dimasukkan di dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memasukkan Ikhwanul Muslimin, memasukkan Hizbut Tahrir, memasukkan Firqah Tablighiyah, memasukkan Sururiyah ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ciri-ciri mumayyiz. Yang ketiga ialah ad-da'watu ila taqribi bainal firaqi wa tawa'ifil islamiyah, ajakan atau menyeru untuk menyatukan, mendekatkan semua firqah-firqah dan kelompok-kelompok Islam dengan satu slogan, kita semua adalah muslimin. Padahal mereka adalah firqah yang menyimpang, kelompok-kelompok yang juga menyimpang. Yang paling fatal ketika menyatukan antara sunnah dengan syiah rafidah. Ciri yang berikutnya ialah ad-da'watu ila tasamuh bainal adyan wal hiwar ad-dini wa wihdatil adyan. Ini sangat fatal, dan pada kenyataannya mereka sampai ke tingkatan ini, yaitu ajakan atau menyeru toleransi antar agama. Baik, dialog-dialog antar agama. Wihdatul adyan, ajakan untuk menyatukan agama, sinkretisme agama. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum pluralisme, keyakinan bahwa semua agama itu sama. Ini pemahaman yang sangat fatal, bahkan sampai tingkatan kufur, dan merupakan tamyi' yang sangat-sangat fatal, tamyi' yang menjurumuskan mereka dalam kekufuran. Ini yang sekarang sedang dipropagandakan oleh banyak pihak. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ialah mukhalafatun nusus as-sarihah bihujjati mura'atil masalih wal mafasid wahiyal wahmiyah, menyelisihi nas-nas yang jelas dengan alasan menjaga, memperhatikan maslahat dan mafsadat, padahal maslahat dan mafsadatnya itu wahmiyah, tidak jelas. Barakallahu fikum. Berdakwah tetapi menyelisihi nas-nas dalil yang mengharamkan gambar, yang mengharamkan surah Dzawatil Arwah, labas dalam rangka untuk maslahat dakwah. Dakwah diiringi dengan musik-musik, nas-nas yang menyatakan haramnya musik, labas. Karena baru permulaan kita masuk ke stasiun-stasiun yang ada ini, maslahat dakwah, yang penting dakwah nyampe. Demikian seterusnya. Mereka menyelisihi nas-nas syariat yang terang-terangan nasnya, ayatnya, keterangan para ulamanya, alasannya maslahat dakwah, mafsadat dakwah, padahal itu semuanya wahmiyah, praduga saja, enggak ada kepastian maslahatnya. Tamyiz. Yang berikutnya lagi ialah rafdu ahkamil ulama al-masyayikh al-mabniyah ala al-adillatil wadihah wal-baraha wal-barahin al-qati'ah fi at-tabdi' wat-tahdhir min al-munharifin, menolak hukum para ulama, para masyayikhul kibar yang dibangun di atas dalil-dalil yang gamblang, bukti-bukti yang valid di dalam menfonis orang lain sebagai mubtadi, atau di dalam mentahdir, memberi peringatan umat dari bahayanya munharifin, orang-orang yang menyimpang. Para ulama sudah berbicara, masyayikhul kibar sudah berbicara, menfonis sebagian orang sebagai mubtadi, sebagai hizbi, sebagai ikhwani dan segala macamnya, tolak, tidak menerima hukum tadi. Ada temyi, padahal yang wajib menerimanya termasuk qabul khabari thiqah, menerima berita orang yang terpercaya, dan termasuk upaya kembali kepada kibarul ulama. Yang berikutnya lagi, at-ta'nu bil ulama wal masyayikh as-sunnah alladhina yuhadhdhiruna an-nasa min al-mubtadi'ati wal munharifin wa wasfuhum bil ghuluwi wat tashaddud wat tafriqi baina ahli sunnah. Mereka menikam, mencela para ulama as-sunnah, masyayikh as-sunnah yang mentahdhir umat dari bahaya ahlul bid'ah, dari bahaya orang-orang yang menyimpang, mensifati ulama tadi dengan hulu, hulat, orang-orang ekstrim, dituduh memecah belah ahlus sunnah, atau mensifati mereka dengan sifat-sifat yang jelek sebagai upaya untuk membuat umat lari dari mereka. Yang ini ciri khas semua ahlul bid'ah, semua orang yang menyimpang, demikian sifatnya mereka, mencela para ulama ussunnah barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ialah munasaratul mubtadi'ah wa dhabu anhum wa mujalasatuhum wa mukhalatatuhum wa tawqiruhum wa thana'u 'alaihim. Di saat yang sama ketika mereka mencela ulama ussunnah, mereka justru membela ahlul bid'ah, bermajlis dengan mereka, membaur, bergaul dengan mereka, memuji mereka, menyanjung mereka, menghormati mereka. Allahul musta'an. Ada tamyi, ciri-ciri secara mumayyi, barakallahu fikum. Kalau masyayikh sunnah dikatakan ada murji, masyayikh sunnah dikatakan khawarij, dikatakan hulatu tahdhir, ekstrim dalam perkara tahdhir, gulat, orang-orang yang ekstrim, Tapi ketika dengan tokoh-tokoh yang menyimpang, masya Allah, selfie bareng dengan tokoh Hizbut Tahrir, indahnya persatuan. Majelis bersama dengan tokoh-tokoh Sufiyah Asy'ariyah, datang ke rumahnya mereka, menyambut apa, menyanjung mereka, keramahan mereka dan segala macamnya. Khilaf di antara kami dan mereka seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i saja. Selfie dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh. Ini dengan nyonya, itu dengan nyonya. Masya Allah, indahnya persahabatan. Selfie dengan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Indahnya persatuan. Indahnya persatuannya ahlu sunnah. Ila akhirnya. Ada tamyiz, ada mumayyiz. Barakallahu fikum. Difahami ikhwan? Barakallahu fikum. Menyanjung, memuji-muji apa yang ada pada mereka. Mereka memiliki sebuah radio-radio yang menyebar sampai ke pelosok-pelosok dunia, pelosok tanah air. Dakwah mereka masya Allah, dakwah tauhid, dakwah Islam. Mereka bisa menggapai tempat-tempat yang tidak bisa kita gapai dengan channel-channel mereka. Ada mumayyiz. Di saat yang sama mereka menikam ahlu sunnah, menikam salafiyin, membenci ahlu sunnah, membenci salafiyin, menyudutkan salafiyin dan para ulama'nya. Ada mumayyiz. Di saat yang sama ini ciri khasnya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mumayyiz di antaranya barakallahu fikum. Di antaranya lagi yang lain barakallahu fikum ialah ingkaru tasnif al-mu'asir lil-mukhalifin ila tawaif. Mengingkari tasnif. Tahu tasnif ya kan? Yang namanya tasnif itu mengklasifikasi orang. Ini muslim, ini kafir. Ada wadih. Yang mereka ingkari, ini sunni, ini hizbi, ini sunni al-sunnah, ini salafi, ini mubtadi. Tidak mau mereka. Mereka mengatakan at-tasnifu bid'ah. Yang namanya tasnifun nas itu perkara bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Qur'anul Karim sudah banyak yang namanya tasnif. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Yang kafir ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, ada ahli kitab, ada musyrikin. Tasnif. Salafuna salih tegas mengatakan hadha jahmi, hadha rafidhi, hadha khariji, hadha sufi, hadha ash'ari, hadha maturidi. Wadih. Ulama masa kini mengatakan hadha ikhwani, hadha tahriri, hadha tablighi, hadha sururi, hadha haddadi. Jelas. Itu mereka ingkari. Hadha mumayyik. Tidak mungkin diingkari. Perkara yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Berikutnya lagi. At-tala'ub bil-qawa'id al-ilmiyah wal-usul as-salafiyah min ajli adamil mu'akhadhati biha. Ini yang terjadi pada mereka. Terutama di zaman sekarang ini. Mereka mempermainkan kaidah-kaidah ilmu. Mempermainkan prinsip-prinsip salaf. Tujuannya supaya mereka tidak terbongkar kedoknya dengan prinsip-prinsip tadi. Terutama dalam perkara al-wala wal-bara. Terutama dalam perkara al-jarh wa ta'dil. Al-wala wal-bara kaidah salaf. Al-jarh wa ta'dil kaidah ilmu. Mereka otak-atik, mereka permainkan supaya mereka jangan sampai terbongkar oleh para ulama dengan kaidah-kaidah tadi. Anda akan sebutkan sebagian insyaallah ketika menyebutkan tentang syubhat mereka. Insyaallah taala. Ada mumayyiz. Barakallahu fikum. Naam, berikutnya lagi. Yang berapa ya, Pak? Masya Allah. Sudah banyak ikhwan ya. Cukup 10 ya. Tilka asyaratun kamilah. Cukup? Ya masih banyak lagi yang lain. Intinya adalah seperti yang disebutkan poin-poinnya barakallahu fikum, itu pengembangan-pengembangan mereka yang lain. Ini ciri-ciri yang ada pada mereka atau pada sebagian mereka barakallahu fikum. Selebihnya rincian panjangnya bisa lihat dalam makalah I'lamud du'at bisimatil mumayyi'ati wal haddadiyatil ghulat di situs sahab.net. Pembahasan yang berikutnya adalah sejarah tamyi'. Dan yang kita bicarakan sekarang ini barakallahu fikum adalah sejarah tamyi' untuk era kita sekarang ini. Yang namanya tamyi' itu sudah ada zaman dahulu kala. Orang-orang munafikin itu mumayyi'ah, dikarenakan mereka yang mentamyi' sikap kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah mumayyi'ah terkait dengan sikap kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Tapi yang dibahas sekarang ini adalah tamyi' di era kita sekarang ini barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwanum tina azzakumullah bahamilah. At-tamyi' yang kita bahas sekarang ini yang melembekkan manhaj ahli sunnah manhaj salaf terutama dalam perkara al-wala' wal-bara'. At-tamyi' ini ikhwanum tina azzakumullah awal asal muasalnya muara kemunculannya itu dari firqah al-ikhwanul muslimun IM. Ini mambaut tamyi, sumber tamyi dari sini. Ra'sul mumayyi'ah, tokoh-tokoh mumayyi'ah itu semua sumbernya dari kalangan ikhwanul muslimin. Dari merekalah menyebar virus-virus tamyi yang kemudian dimodifikasi, dikembangkan, diinovasi oleh generasi yang setelahnya. Tapi mereka semuanya langkah-langkahnya tayyib menuju ke arah tariqah ikhwaniyah. Sumber tamyi pada ikhwanul muslimin itu pada kaidah al-ma'zira wa ta'awun yang saya singgung di atas. Kaidah yang asal muasalnya barakallahu fikum dimunculkan oleh Muhammad Rashid Ridha, kemudian dimasyhurkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin yakni Hasan Al-Banna yang dikenal di kalangan para ulama sebagai seorang sufi hasafi, seorang sufi kebatinan, kata Hasan Al-Banna. Tayyib, dia memasyhurkan kaidah at-ta'awun wal ma'dzirah. Bunyinya ialah nata'awanu fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling bantu membantu. Saling bantu membantu di dalam perkara yang kita sepakati. Dan sebagian kita memberikan uzur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang kita perselisihkan. Ini kaidah, masya Allah, zahirnya kelihatannya baik-baik saja. Tapi ternyata diungkap oleh para ulama kita al-kibar pada masa itu penyimpangan-penyimpangannya dari praktek-prakteknya ikhwanul muslimin. Karena kaidah ini dimunculkan oleh Hasan al-Banna dan dimasyhurkan sama dia, berarti masanya adalah masa-masa ulama kibar kita yang sebelum ini. Masih hidup pada masa itu Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh bin Bas, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh bin Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya, Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi, dan yang lain-lainnya masih hidup kala itu. Mereka lah yang membongkar, menyibak tabir penyimpangan di balik kaidah ikhwaniyah ini. Khulasahnya, sebab banyak buku khusus ditulis oleh para ikhwa-ikhwa kita di luar sana khusus membantah kaidah ini, buku khusus. Nah, mungkin dikaji lebih panjang. Kita bawakan secara global. Ucapan mereka, nata'awanu fi mattafaqna alaih. Kita saling bantu membantu dalam perkara yang kita sepakati. Kita mengatakan hadza lafdhun mujmal. Ini lafadznya global. Apa kesepakatan yang dimaksud? Paham? Madza tafaqna alaih? Apa kesepakatan itu? Kalau yang dimaksud itu ialah kita sepakat di atas manhaj salaf, sepakat di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, naam, kita ta'awun di atas kesepakatan ini karena hak. Kalau kita sepakat untuk menerapkan prinsip al-wala' wal-bara' dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, naam, kita ta'awun dalam perkara ini. Kalau kita sepakat dalam melaksanakan prinsip tahdzir minal munharifin, memperingatkan umat dari orang-orang yang menyimpang, rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada penyimpangan, pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, orang yang menyimpang dengan hujjah, naam, kita ta'awun dalam perkara ini. Sepakat. Tapi apakah ini yang mereka maukan? Jawabannya tidak. Bukan ini yang mereka maukan. Lalu apa yang Anda maukan dengan ittifaq di sini? Ternyata yang mereka maukan ialah kita sepakat bahwasanya permusuhan antara kita dengan Yahudi bukan tentang masalah agama. Permusuhan kita dengan mereka urusannya urusan sengketa tanah. Mohon maaf, ini enggak mungkin sepakat dikarenakan penyimpangan. Yang mereka maukan dengan sepakat di sini sepakat bahwasanya orang-orang Yahudi ikhwanuna, orang Yahudi itu saudara kita juga, dikarenakan diturunkan kepada mereka kitab suci, ada pada mereka Taurat dan Injil, kalau kita Al-Qur'an, sama-sama penganut agama samawi, kata mereka. Ini dikatakan wahdatul adyan. Oh maaf, enggak mungkin ta'awun kekufuran ya akhi. Yang mereka maukan dengan kesepakatan, kita sepakat untuk menyatukan antara sunnah dengan rafidah, at-taqrib baina sunnati wa syiah. Oh maaf, enggak mungkin ta'awun. Itu artinya Anda mengumpulkan antara iman dengan kufur, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, ta'ah dengan maksiat. Tidak mungkin. Mohon maaf. Ini yang mereka maukan dengan ittifaq. Ya tidak bisa ta'awun. Dikarenakan kesepakatan yang mereka sebutkan, kesepakatan yang batil, bahkan kesepakatan yang menyimpang, bahkan kesepakatan yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ini mereka maukan ya ikhwan. Adapun ucapan mereka, wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, masing-masing kita saling memberi udzur dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Kalau ikhtilaf ngasih udzur, toleransi, hargai perbedaan. Masyaallah, ini ucapan yang indah ya. Terdengar nyaring di zaman sekarang ini oleh semua pihak. Masya Allah. Jawabannya sama dengan tadi. Hadza lafdhun mujmal. Ini lafadz yang mujmal. Apa yang mereka maukan dengan ikhtilaf di sini? Ikhtilaf dalam masalah apa? Apakah yang dimaksud ikhtilaf dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang memang tidak ada dalil sama sekali padanya? Kalau ini, ya kita toleransi. Apakah yang dimaukan dengan ikhtilaf? Ikhtilaf dalam perkara ahkam syariah, hukum-hukum syariat, masing-masing pihak memiliki dalil-dalil yang kuat. Khilaf yatakafa'u fihi al-adillah, perkara khilaf yang sama-sama kuat dalilnya. Kalau ini yang mereka maukan, na'am, toleransi. Ambil pendapat yang rajih, toleransi dengan pendapat yang lain, tidak usah ribut. Betul, yang ini hargai perbedaan. Betul, yang ini toleransi, saling memaafkan, barakallahu. Apakah ini yang mereka maukan? Al-jawab, la, bukan ini yang mereka maukan. Lalu apa yang mereka maukan? Ternyata yang mereka maukan, barakallahu fikum, ialah ikhtilaf secara mutlak. Baik ikhtilaf dalam perkara ijtihadiyah, ikhtilaf dalam perkara khilafiyah yang sama-sama kuat dalilnya, bahkan masuk pula dalam kategori ini ikhtilaf perbedaan akidah, perbedaan manhaj, perbedaan prinsip. Kita harus toleransi. Syiah labas, syiahnya kita juga toleransi dengan mereka, toh mereka juga muslim, punya kebaikan. Rafidah, ya Allah labas, rafidahnya kita juga. Sufiyah, labas, saudarinya kita juga. Maturidiyah, labas, temannya kita juga. Khawarij, agak mikir-mikir sedikit, tapi labas, temannya kita juga. Salafi al-sunnah, ekstrim. Mereka ini gulat, orang-orang ekstrim, radikal. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit mubtadi. Yang ini ditolak. Itu realnya, kenyataannya. Kalau ini yang dimaksud, tidak mungkin memberikan toleransi. Dalam Islam tidak boleh berbeda dalam perkara akidah. Akidah Islam cuma satu. Akidah Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin ikhtilaf berbeda dalam pokok-pokok tauhid, dalam pokok-pokok keimanan, dalam prinsip-prinsip akidah, dalam pokok-pokok manhaj. Tidak mungkin berbeda. Berbeda dalam masalah ini, itu artinya adanya perseteruan antara hak dengan batil. Karena masalah inilah ada yang mukmin, ada yang kafir. Karena masalah inilah ada yang muwahhid, ada yang musyrik. Karena masalah inilah ada yang sunni, ada yang mubtadi hizbi. Gak mungkin toleransi. Gak mungkin menyatukan sunnah dengan syiah. Gak mungkin menyatukan sunnah dengan khawarij. Gak mungkin menyatukan sunnah dengan sufiyah. Gak bisa. Gak mungkin menyatukan hak dengan batil. Yang ini gak mungkin toleransi. Ini mereka maukan. Difahami ya ikhwan? Sehingga dari kaidah mereka inilah mereka membuka pintu tamyi' seluas-luasnya. Tidak hanya tamyi' terkait dengan ahlul bid'ah dari kalangan muslimin, tapi tamyi'nya langsung terkait dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang kafir yang lainnya. Dirangkul semua, kecuali ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Dibuang sama mereka, tendang sama mereka. Barakallahu fikum. Dari sini, sehingga jangan heran dalam pergerakan ikhwanul muslimin, mereka bisa memiliki anggota dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jangan heran di dalam kelompok mereka, parpol mereka, ormas mereka, jangan heran mereka bisa bergandengan tangan, bermesraan dengan orang-orang kafir. Jangan heran mereka bisa tanazul, merendahkan dirinya sampai pada tingkat mereka menampilkan atribut-atribut kufar di tengah-tengah mereka. Jangan heran. Terjadi apa enggak ini? Loh kok diem? Terjadi. Dari sinilah muaranya tamyi'. Dari sinilah barakallahu fikum tumbuh subur pemahaman liberalisme. Dari sinilah tumbuh subur pemahaman sinkretisme agama, wahdatul adyan. Dari sinilah tumbuh subur cara-cara dakwah dengan debat, dialog antar agama, tariqahnya ikhwanul muslimin. Dari sinilah tumbuh subur pemahaman pluralisme dan isme-isme yang lainnya. Sesuatu yang dikemas dengan kelembutan, dengan kasih sayang, padahal dia adalah tamyi, meruntuhkan, merusak prinsip nahi mungkar, meruntuhkan prinsip al-bara'ah, meruntuhkan prinsip tahdzir. Barakallahu fikum. Lupa dengan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis tentang nahi mungkar. Lupa dengan sikapnya para salafun saleh terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Naudzubillah min dzalik. Dari sinilah munculnya. Dari kaidah ini muncul kaidah kedua. Masih dari kaidah ikhwaniyah, mereka menyatakan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan itu menghalalkan segala cara. Ini kaidah ikhwaniyah diambil dari mana, Evan? Ini adalah kaidahnya orang-orang Yahudi. Kaidahnya Freemasonry, barakallahu fikum. Diadopsi oleh kelompok ikhwanul muslimin untuk langkah dakwah mereka, untuk langkah harokah gerakan mereka. Al-ghayatu tubarrirul wasilah, yang namanya tujuan itu menghalalkan segala cara. Ya wis, yang penting tujuannya tercapai, bagaimana caranya diambil. Wallahul musta'an. Inilah yang namanya tamyi ikhwani. Ini adalah pemahaman ikhwanul muslimin. Dari sini imbasnya luar biasa. Wah, bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang menyimpang, bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan orang-orang yang sesat, bahkan dengan orang-orang kafir, bermudah-mudahan dalam melembekkan prinsip al-wala wal bara, hancur agama dengan mereka. IM 1. Ini sumbernya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, muncul generasi yang berikutnya yang memodifikasi gerakan ikhwanul muslimin di atas. Kalau tokoh-tokoh IM yang di atas yang masa lalu, ya seperti yang saya sebutkan tadi, Muhammad Rashid Ridha, Hasan al-Banna, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, Said Hawa, dan yang lain-lainnya dari gerakan-gerakan ikhwanul muslimin sampai sekarang ini. Datang era berikutnya, era pemahaman sururiyah yang dimotori oleh pendirinya yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Supaya antum memahami benang merahnya, Muhammad Surur ini ex Ikhwanul Muslimin, mantan IM. Dia puluhan tahun bersama dengan IM, baru sadar kalau gerakan IM itu banyak penyimpangan, dia pun lepas daripadanya. Antum lihat kitab Al-Mawridul Azbuz Zullal karya Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, dibawakan di situ sejarah ringkas terkait dengan Muhammad Surur ini. Mantan IM. Mantan IM yang taubat dari Ikhwanul Muslimin, tetapi belum rujuk sepenuhnya kepada manhaj salaf yang mulia. Barakallahu fikum. Dia ini memunculkan pemahaman baru yang sesungguhnya masih rawasib. Tahu rawasib? masih sisa-sisa daripada pemahaman-pemahaman lama dia bersama dengan ikhwanul muslimin, karena modifikasi saja, intinya adalah sama. Sururiyah ini kecondongannya kepada Said Qutb. Ikhwanul muslimin juga pada Said Qutb, cuma mereka punya tokoh-tokoh yang lain. Sururiyah kecondongannya kepada Said Qutb. Berbagai macam pemikiran-pemikiran Said Qutb diadopsi. Sururiyah ini melahirkan dua sayap, garis keras dan garis moderat. Garis keras yang aromanya aroma jihad, yang aromanya aroma darah, yang aromanya aroma pemberontakan, yang aromanya aroma takfir. Sururiyah Qutbiyah Takfiriyah, Jamaatul Jihad, Jamaat Takfir, Jamaat Al-Hijrah, Jabhatul Nusrah, ISIS, Al-Qaidah, dan yang lain-lainnya. Itu larinya ke sini. Qutbiyah Sururiyah ini, itu juga ikhwanul muslimin, tapi pejuang mereka lebih banyak. Yang ini larinya ke Said Qutb. Yang ini yang kita bahas. Ada lagi Sururiyah moderat. Ini yang banyak menjadi virus di tengah-tengah salafiyin. Dua-duanya masuk ke Indonesia, tapi yang masuk ke dalam tubuh dakwah salafiyah terutama di Indonesia adalah Sururiyah moderat. Ini kita juluki dengan IM2, Ikhwanul Muslimin yang kedua, Sururiyah. Di antara pemahaman mereka yang memodifikasi pemahaman Ikhwanul Muslimin sebelumnya adalah al-muwazanah. Jangan melupakan yang namanya muwazanah. Ini punyanya Sururiyin. Dan dimasukkan tadi di antara ciri-ciri mumayyiz adalah membuka pintu muwazanah dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Apa itu muwazanah? Muwazanah ini aslinya sebuah kaidah yang mereka buat untuk melindungi Said Qutb dari serangan-serangan, bantahan-bantahan para ulama kibar pada masanya. Apa itu muwazanah? Muwazanah ialah sikap adil dalam menyikapi Said Qutb. Yang mereka maksudkan adalah ketika menjelaskan tentang Said Qutb, jangan menyebutkan penyimpangan-penyimpangan saja, jangan menyebutkan kejelekan-kejelekan saja, itu khianat, itu zalim namanya. Sebut juga, wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan Said Qutb. Bagaimana perjuangan dia, bagaimana andil dia, bagaimana saham dia untuk Islam dan muslimin. Sebutkan kejelekan dan kebaikannya. Itu namanya adil, itu namanya insaf, itu namanya muwazanah, kata mereka. Dipahami ini? Awalnya untuk Said Qutb. Nah, ketika para masyaikh kita membicarakan masalah Said Qutb, dan orang pertama yang Allah beri taufik wal hidayah, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla membongkar penyimpangan-penyimpangan Said Qutb dari kitab-kitabnya, lalu direkomendasi oleh masyaikh kibar pada masanya, Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dalam beberapa kitabnya beliau. Matain Said Qutb, Adwa Islamiyah ala Said Qutb wa Kutubih, Al-Awasim dan Al-Qawasim, buku-bukunya beliau, ya kan. Para ulama baru faham lebih detail tentang Said Qutb setelah muncul buku-bukunya Syekh Rabi ini. Dipuji sama Syekh Al-Albani rahimahullah, dipuji oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Muqbil, Masyaikhul Kibar pada masanya. Kalam Haq baru tahu siapa Said Qutb setelah itu. Diayomi. Begitu datang serangan-serangan, iya, memang Said Qutb itu punya pemahaman seperti itu. Dia punya pemahaman wahdatul wujud, sinkretisme agama. Dia mencela para sahabat, dia mentakwil sifat, dia mencela para nabi dan para rasul, dia mencela para sahabat. Dia punya afwan, tadi bukan sinkretisme, wahdatul wujud artinya manunggaling kawula Gusti. Bukan sinkretisme agama. Lebih fatal lagi. Betul. Tapi dia seorang pembaharu, dia seorang pejuang, dia seorang mujahid, dia mengorbankan nyawanya untuk perjuangan Islam, dia seorang sastrawan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Untuk apa ya kan tujuannya? Untuk menghapuskan semua bantahan tadi, hilang, yang nampak adalah kebaikan-kebaikan Said Qutb. Kemudian setelah itu berkembang, ini kaidah mereka gunakan untuk melindungi semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, terutama yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Tolong camkan kata-kata ini, ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Itu muazana. Di saat yang sama mereka menikam ulama sunnah, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek, dikatakan sebagai ulama haid, ulama nifas, ulama penjilat penguasa, mumi-mumi hidup, dan segala macamnya. Hidup zaman otaknya otak-otak zaman onta, badannya badan milenium, dan segala macamnya. Tidak ngerti fiqhul waqi', dicela para ulama sunnah. Di sisi yang lain mereka mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan prinsip muwazanah. Apakah betul prinsip muwazanah ini? Jawabannya batil. Itu adalah manhajun muhdats, manhaj baru yang baru muncul, dimunculkan oleh sururiyah ini. Tokoh-tokoh mereka Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Aid al-Qarni, Nasir al-Umar, Abdurrahman al-Khalid, dan yang semisal mereka, Ahmad Suyan. Ini tokoh-tokoh sururiyah. Mereka ini mantan-mantan ikhwanul muslimin semua. Apakah betul jawabannya batil? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifatnya orang-orang kafir, tidak menyebutkan kebaikan mereka sedikit pun. Padahal mereka juga berhaji, mereka juga bersedekah, memuliakan tamu. Betul? Ini kebaikan. Tapi tidak disebutkan sedikit pun dalam Al-Quran. Allah menyebutkan sifatnya kaum munafikin dalam banyak ayat. Surah khusus Al-Munafiqun, juga di At-Taubah dan di ayat-ayat yang lainnya dengan rinci, wa minhum, wa minhum, wa minhum, rinci penyebutan sifat-sifatnya. Semuanya jelek. Tidak ada sedikit menyingkap atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya kaum munafikin. Mereka yang sholat, mereka juga jihad, mereka juga punya kebaikan. Tidak disebutkan kebaikan mereka sedikit pun. Ya apa ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya berbicara masalah khawarij, beliau dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang keras membongkar sifatnya kaum khawarij, sedikit pun tidak menyebut kebaikan mereka kecuali dengan nada-nada celaan. Salatnya mengalahkan kalian, puasanya mengalahkan kalian. Itu bukan puasa yang di atas sunnah. Itu puasa salat yang takalluf, bukan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun kebaikan yang perlu sebutkan. Ketika bicara masalah qadariyah, ini bagi ulama yang menghasankan riwayat masalah qadariyah yang mengatakan al-qadariyah itu majusu hadhil ummah, qadariyah dan majusinya umat ini, Rasul tidak sedikit pun menyebutkan kebaikan mereka. Wahakata salafun salih, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, ketika makomnya makom tahdzir, menjelaskan, menerangkan orang-orang yang menyimpang, yang disebutkan hanya kejelekan saja, karena makomnya makom tahdzir, tidak menyebutkan kebaikan sedikit pun. Ini merupakan manhaj baru yang intinya hendak meruntuhkan al-walak wal-barak, meruntuhkan prinsip tahdir, meruntuhkan prinsip nahi mungkar. Bermudah-mudah lembek dalam menyikapi orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, hizbiyin, dan yang lain-lainnya itu. Barakallahu fikum. Para ulama telah membantah pemahaman sururiyah. Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi punya bantahan. Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi punya bantahan. Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali punya bantahan. Yang paling panjang bantahannya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, kitab yang fenomenal yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka ialah kitab Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Barakallahu fikum. Beliau membantah pemahamannya Salman al-Audah, sebuah kitab, dan membantah tokoh-tokoh mereka tadi. Barakallahu fikum. Dan secara khusus membongkar penyimpangan-penyimpangan yang dimunculkan oleh teman beliau sendiri, Abdurrahman Abdul Khaliq, dalam banyak kitab. Jamaah wahidah la jamaat, siratun wahid la asyarat, an-nasul aziz siratil wajiz, dan buku-buku yang dari karya-karya beliau dipuji oleh para masyayikh yang ada pada masa itu. Ini IM2. Dan ini kalau mau diupas ya, terlalu banyak pemahaman dan kaidah-kaidah mereka yang mereka munculkan, muaranya kembali kepada kaidah ikhwaniyah di atas, kaidah ikhwanul muslimin. Barakallahu. Di antara kaidahnya Adnan Abdul Khaliq, dia mengistilahkan dengan kaidah al-asriyah. Kaidah asriyah, kaidah masa kini. Ini terkait dengan masalah fiqhul waqi', menolak pemahaman salaf, menolak pemahamannya para ulama yang dipakai dari pemahaman ulama sekarang ini yang sesuai dengan waqi', ila akhirnya. Al-muhim panjang. Kita hanya memimpinkan secara sekilas supaya teman-teman tahu benang merahnya. Barakallahu fikum. Di masa-masa inilah bermunculan beberapa orang tokoh yang ditokohkan oleh mereka, yang memunculkan berbagai macam kaidah-kaidah ilmiah, tapi dipermainkan sama mereka. Kaidah tamyi muncul di masa itu seseorang yang bernama Adnan Ar-Ur dari Syam, Syria, mempermainkan kaidah-kaidah ulama. Semuanya kembalinya kepada muara ikhwanul muslimin, nusahih wala nujarrih, dan semisalnya. Di masa-masa itu muncul lagi fitnahnya Abul Hasan al-Ma'ribi di Yaman, juga memunculkan pemahaman-pemahaman tamyi, kaidah-kaidah tamyi. Dia mengatakan nuridu manhajan afiyah yasau al-ummah wa yasau ahli sunnah. Kami menginginkan manhaj yang afiyah, yang wasi', yang luas, yang bisa merangkul semua umat, juga merangkul ahlu sunnah. Kata-kata merangkul ahlu sunnah sekedar kamuflase, intinya tendang sama dia, ingin merangkul semuanya. Ini sama kayak kaidah ikhwanul muslimin, merangkul semua yang ada. Dia pula yang punya kaidah nusahih wala nuhadim. Ini modifikasi dari kaidahnya Adnan Ar-Ur yang mengatakan nusahih wala nujarrih. Banyak di masa itu kaidah yang mereka munculkan. Barakallahu fikum. Ini semuanya kita sebut era IM2. Dan yang masuk ke Indonesia ya ini, dari era ini. Sebelumnya orang-orang sururiin di Indonesia juga mantan-mantan IM. Betul? Yang tahu sejarah, orang-orang sururiyah yang dulu terkena pemahaman sururiyah, mantan-mantan IM. Ya rata-rata ustad-ustad yang kita yang tua-tua dulu itu mantan IM semua. Ada yang tobatnya serius, ada yang tobat-tobatan. Nah yang tobat-tobatan ini yang terkena pemahaman sururiyah, setelah itu menemukan kembali habitat aslinya IM2. Yang sungguh-sungguh alhamdulillah masih bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Nah, difahami ini. Di sinilah muncul pemahaman sururiyah di Indonesia ini. Kalau di sana menggunakan istilah muwazanah, di Indonesia menggunakan istilah insaf, adil. Wah subhanallah, yang kali pertama dibela Said Kutub, baru kemudian merembet kepada tokoh-tokoh penyimpangan-penyimpangan yang lain. Yang datang kemari ya tokoh-tokoh itu tadi, Abdurrahman Abdul Khaliq datang kemari. Kitab-kitabnya mereka dibaca sama mereka. Kitabnya Salman al-Audah, Al-Ghuraba minal Mu'minin, Asifatul Ghurba, dibaca sama mereka. Buku-bukunya sururiyin dibaca sama mereka. Sejarah sururiyah di Indonesia panjang. Pada tahun 90-an pecah. Awal tahun 95 atau akhir tahun 95 pecah fitnah sururiyah di Indonesia Raya ini. Barakallahu. Ini IM2. Ini memayyin ya. Kala itu sama suaranya. Wah, paling anti dengan yang namanya tahdzir, paling anti dengan yang namanya rudud, paling anti dengan yang namanya perkara-perkara manhaj. Saya masih ingat karena saya ada ketika itu. Ketika Ustadzuna Al-Fadhil Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar Saywet Hafizahullah Ta'ala Waro'ah, masih ingat ketika tahun 90-an ya ikhwan, hendak mengadakan sebuah muhadharah di kota Solo. Tolong jangan minta saya memberisi lebih lanjut. Di kota Solo beliau hendak membahas sebuah kitab karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah Tarahimahullah tentang masalah Al-Ulu, kitab yang berjudul Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Ala Ghazwil Jahmiyati Wal Mu'attilah. Apa artinya ya, Pak? Bersatunya tentara-tentara Islam untuk perang melawan Jahmiyah Mu'attilah. Ada seorang sururi di situ. Tolong jangan masih saya nyebut namanya. Saya tahu namanya, masih hidup sekarang. Dan banyak yang kenal siapa dia. Ustaz, masa ini yang dibahas Ustaz? Emang kenapa? Judulnya serem. Istimewa'ul Juyus. Kayak perang Ustaz. Memang perang katanya beliau. Ini perang manhaj ya akhi. Al-Sunnah. Ini Jahmiyah Mu'attilah. Terkait dengan masalah al-ulu, sifat tingginya Allah azza wa jalla. Kayak gelisah dia dengan tema-tema seperti itu. Apalagi ketika beliau intens di mana-mana mengadakan daurah-daurah ilmiah mengkaji kitab Salus Suyuf wal Asinnah ala ad'iyati sunnati wal bid'ah. Masih ingat ya yang tua-tua ini buku ini? Insyaallah masih ingat ini, Pak. Tahu artinya kan? Salus yuvala sinna, menghuruskan pedang dan tombak atas pengaku-pengaku sunnah ala adi sunnah, pengaku-pengaku sunnah. Menghuruskan pedang, kafir mereka Ustaz. Yang bilang kafir siapa? Nah itu, kayak menghuruskan pedang, kayak menghalalkan darah mereka. Yang menghalalkan darah mereka itu siapa? Ini judul kitabnya para ulama. Isinya adalah menerangkan prinsip-prinsip ahlus sunnah. Prinsip tauhid tambah syirik. Prinsip bersatu, jangan berpecah belah. Menjelaskan apa itu firqatun najiyah. Bagaimana prinsip menyikapi seorang penguasa yang zalim. Siapa itu ulama. Prinsip yang sangat mulia. Tapi diisi dengan bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang. Wah, heboh kala itu. Kelihatan tamyiknya. Betul? Ya, kelihatan tamyiknya. Mumayyik, mumayyik level 2. Sururiyah dan kawan-kawannya. Barakallahu fikum. Lah yang ini yang wujud di Indonesia. Yang di Indonesia ini para mumayyin, mumayyin mantan sururi-sururi ex Ikhwanul Muslimin yang belajar kepada Abul Hasan Al-Maribi di Yaman. Datang ke Indonesia, mengaku belajar di Yaman 10 tahun dengan siapa? Dengan Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Bongkar, bongkar keadaan dirinya sendiri, belajar kepada Rasul Bayyah. Na'udzubillah min dzalik. Atau Abdul Hasan, masyaikhul Yaman kala itu mereka sudah sepakat menfonis hadza mubtadi umbal syirir ikhwani. Kasusnya dia dari mulai awal sampai akhir, alhamdulillah saya ada di sana dari mulai awal sampai vonis. Ada Abdul Hasan dan Ma'ribi barakallahu fikum. Ada IM 2. Tayyib, di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum, belum lama ini muncul barakallahu fikum seseorang yang merangkul semua pemahaman-pemahaman tadi dan semua orang tadi dijadikan satu, diyakini mereka lah yang sesungguhnya ahlus sunnah salafiyin, sementara yang berseberangan dengan mereka itulah yang hulu, yang ekstrim, yang mutasyadid, yang radikal. Ditelusuri sejarahnya ketika muncul Ikhwanul Muslimin Sayyid Qutb, ternyata lawannya adalah Rabi' bin Hadi. Muncul Sururiyah, lawannya Rabi' bin Hadi. Muncul Adnan Ar-Ur, melawannya Rabi' bin Hadi. Muncul Muhammad Al-Maghrawi, takfiri, yang punya pemahaman takfir, lawannya Rabi' bin Hadi. Muncul Abul Hasan Al-Ma'ribi, lawannya Rabi' bin Hadi. Tokoh-tokoh Sururiyah, Salman Al-Auda dan yang lain-lainnya, lawannya Rabi' bin Hadi. Nah, kok kabinnya ke Rabi' bin Hadi? Jangan-jangan yang salah Rabi' bin Hadinya ini. Iya, ternyata mereka terlalu sunnah. Ini yang hulu, ini yang ekstrim. Ada ghulatu tajrih, kata mereka. Ekstrim dalam perkara jarh wa ta'dil dan dalam perkara tahdzir. Dengan terang-terangan mereka mengatakan hadza murji', menuduh Syekh Rabi' sebagai murji'ah. Ini yang hadadiyah. Yang mumayyah mengklaim beliau sebagai seorang khawarij. Ada khariji, punya pemahaman khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang kita istilahkan dengan IM3. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang selalu dan sering datang ke Indonesia Raya ini, yang dijadikan panutan sama mereka sebagai syekh besar mereka, diundang dalam acara daurah-daurah mereka bersama dengan kawan-kawannya. Terkadang daurah mereka sendiri, terkadang gabung dengan daurah masyaikh yang mereka datangkan dari kota Madinah. Tahu siapa dia, kan? Tahukah anda siapa dia? Nah, orangnya bernama Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Barakallahu fikum. Ali Al-Halabi, yang dulu katanya muridnya Syekhul Albani rahimahullah, wal Albani bari'un minhu. Ini dia. Kumpulkan semua yang tadi itu, dimodifikasi lagi semua pemahaman-pemahaman kaidah-kaidah yang dibikin oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Adnan Ar-Ur, oleh Abu Hasan Al-Maribi dan yang lain-lainnya. Dia keluarkan semua kaidah-kaidah dia, puluhan jumlahnya. Setiap kali dibantah oleh masyayikh, muncul kaidah yang lain, muncul kaidah yang lain terus. Dia yatala'ab, bermain-main dengan kaidah ilmiahnya para ulama salaf, bermain-main terkait dengan usul salafiyah. Tujuannya supaya jangan sampai terbongkar penyimpangan-penyimpangan dia dan penyimpangan-penyimpangan teman-temannya, dan tujuan dia supaya mengayomi mereka semua. Dia bikin sebuah situs namanya Kul Salafiyin. Semua adalah salafiyin. Yang lain, yani antum-antum ini adalah bukan salafi, ghulat, orang-orang ekstrim. Barakallahu fikum. Inilah fitnah yang lebih dahsyat, bahaya lebih laten, peperangannya lebih kejam, lebih keji, kata para ulama, terhadap dakwah salafiyah, terhadap usul salafiyah, prinsip-prinsip salafiyah dan akidah salafiyah. Ini yang sekarang dihadapi oleh para ulama kibar pada masa ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan masyhurnya pemahaman ini, sehingga dikenal di kalangan para ulama kita dengan fikrah Halabiyah. Fikrah Halabiyah nisbah kepada Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi, pemahaman-pemahaman Halabi. Yang ini ya lebih kenceng lagi fitnahnya, apalagi di Indonesia. Murid-muridnya banyak di Indonesia. Dia menebarkan racun pemahamannya bukan lewat internet dan yang lain-lainnya. Langsung dia tumpahkan di majelis daurahnya mereka. Dididik langsung da'i-da'i mereka yang di Indonesia ini oleh dia dengan daurah-daurahnya. Sehingga jangan heran, di Indonesia ini barakallahu fikum, semua syubhat mereka aromanya aroma Halabi, cuman dengan bahasa Indonesia, dimodifikasi dengan modifikasi orang Indonesia. Disebutkan apa enggak ini? Yakin? kita sebutkan lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Di Indonesia ini barakallahu fikum, yang menjadi corong Halabiyah adalah rojak dan ling-lingnya. Nah, yang dia datangnya ke daurahnya mereka. Daurahnya mereka, Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali, dan yang bersama dengan mereka. Wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini sejarahnya. Yep. Ini dari pihaknya dia. Di saat yang sama barakallahu fikum, muncul sebuah pemahaman, juga pemahaman tamyi', terkait dengan permasalahan yang sama dalam sikap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kali ini yang mereka bidik ialah manhaj hajr mubtadi', memboikot mubtadi'. Barakallahu fikum. Ini dimunculkan oleh seorang doktor yang terpaksa saya sebutkan namanya, dari mulai awal tak rahasia-rahasiakan. Terpaksa saya sebut namanya, Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Dari uraian-uraian dia muncul pemahaman isqatul hajr, menggugurkan prinsip hajr, terutama di zaman sekarang ini, dikarenakan tidak lagi berlaku hajr di zaman sekarang. Zaman sekarang zaman-zaman ta'liful qulub, melembutkan hati. Dijabarkan oleh murid-murid dia yang rata-rata adalah LC, MA dan doktor di Indonesia ini. Mereka adalah ling-lingnya rojak dan kawan-kawan mereka barakallahu fikum. Ini orang-orangnya. Isqatul hajr, atau menerapkan hajr tapi dikasih ketentuan yang panjang, yang rumit, yang jelimet, yang bukan di awal ya pokoknya, bentuk-bentuk tamyi', itu dia dari sini yang dibantah sama Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dari sini, dari sinilah mereka bermudah-mudah terkait dengan masalah muamalah dengan orang-orang yang menyimpang dengan slogan ta'liful qulub, melembutkan hati. Bahasa mereka sekarang, dakwah itu harus merangkul. Ini ucapan siapa ya? Ikhwanul muslimin, harus merangkul. Dakwah itu harus merangkul, jangan memecah belah. Dirangkul semuanya kecuali Ahlussunnah wal Jamaah Salafi. Fallahul musta'an. Inilah yang disebut dengan IM3. Tariqah-tariqah dakwah mereka larinya ke sana. Tariqah dakwah dengan selfie, siapa yang memasyhurkan? Mereka. Itu tariqahnya Ikhwanul Muslimin. Tariqah-tariqah dakwah dengan acara-acara mafland. Acara apa namanya? Rekreasi. Wisata sambil ngaji. Acaranya enggak sembarangan ya, Ikhwan, di hotel berbintang 5 ya. Acara sambil ngaji, acara berperkui. Berperkui dengan ustadznya di pinggir pantai. Ada tepian kolam, ada permainan untuk anak-anak, untuk para ummahat, untuk para akhwat, ikhtilat, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Tempat kajian langsung ditayangkan dengan layar kaca, selfie, hijabnya cuma sedikit, antum berdiri sedikit, nengok, kelihatan semayang putrinya dan segala macamnya. Ini semuanya tariqatul ikhwan, tariqah-tariqah ikhwanul muslimin, cuma dimodifikasi dengan nama yang berbeda. Semuanya larinya ke sana. Barakallahu fikum. Sampai hari ini, sampai detik ini, demikianlah gaya dan cara dakwah mereka. Itu semua adalah dakwah tamyi', yang muaranya kembali kepada ikhwanul muslimin. Jangan heran mereka bisa berfoto bareng dengan tokoh ikhwanul muslimin di Indonesia ini. Jangan heran mereka bisa foto bareng dengan tokoh Hizbut Tahrir di Indonesia ini. Jangan heran mereka bisa foto bareng dengan tokoh tabligh di Indonesia ini. Jangan heran mereka bisa ikut mengharu biru bersama dengan aksi-aksi bela Islam yang dilakukan oleh orang-orang khawarij itu, yang notabene mereka adalah orang ikhwanul muslimin. Jangan heran. Yang ini mendoakanlah, yang ini mendukunglah, yang ini transportasilah, yang ini logistiklah, yang ini ngasih air minum kemasanlah, yang ini mendoakan supaya sukseslah, yang ini jangan melaranglah. Jadinya ya apa bahasanya ya kan, kolaborasi, dikatakan hampir semuanya adalah sama. Mau saya tambahin IM4 apa enggak ini? Sudah ada. Tambah lagi ya, Mat. Hah? Kok iya? Masya Allah. Ditambah lagi empat. Hah? Ya sesungguhnya sama dengan mereka, cuman ya hanum mereka kepengen sendiri gitu ya. Cuman ya ujung-ujungnya larinya kepada mereka juga. Cuman kelasnya tidak terlalu sevulgar yang itu. Layak enggak dibilang IM4 ini? Apa masih digabungkan IM3 ini? IM3. Nah, yang ini yang dimotori oleh orang-orang Yaman yang dulu dikenal sebagai Masyaikhul Yaman. Barakallahu fikum. Tapi mau apa dikata, mereka sudah menyimpang. Berat mengucapkannya karena masih guru sendiri. Tapi apa mau dikata, penyimpangan adalah penyimpangan, al-haq adalah al-haq. Yip, dimotori oleh Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Tayyib Ar-Raimi. Meledaknya ketika mengadakan namanya perjanjian wasiqah ta'ayush as-silmi dengan orang-orang Houthah Rafidah Yaman. Dari sinilah muncul dari dia berbagai macam pemahaman-pemahaman tamyiz. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini dimotori oleh MLM, Mutalawinun, Makirun, Mutalawinun, La'abun, Makirun. Gitu ya. Makir, La'ab, Mutalawin. Sebab yang mengadop, yang menerima semua yang ada dari Yaman adalah MLM. Barakallahu fikum. Hampir semua yang aroma-aroma tamyiz pada mereka. Mereka yang membelanya. Mereka yang apa namanya yang berada di dalam posisi itu. Barakallahu fikum. Nah, selokan-selokannya sama. Anti tahdir, anti manhaj. Yang mengucapkan bahasa dan kalimat, nah, sudah tidak ada lagi zaman tahdir-tahdiran. Oh, gorengan opo tahdiriku. Wah, dialeknya kok jadi ketahuan nih orang Yaman ya. Orang-orang Surabaya kayaknya kan. Gorengan opo tahdiriku. Tidak ada sekarang tahdir-tahdiran. Yang lainnya mengatakan, manhaj lagi. Kayak tidak ada tema yang lain. Mereka itu memang jamaatul manhaj. Kurang lebih sama. Barakallahu fikum. Antum mau bilang IM3 ahsan, dibilang IM4 ya sudah, silakan antum lah. Semuanya adalah mumayyi'ah. Semuanya larinya ke sana. Yang level 4 ini sedikit demi sedikit bergabungnya kepada Rojak dan kawan-kawannya. Betul? Lu kok diem? Ya, Baya. Hah? Sak tokoh MLM-nya itu loh sudah datang langsung ke markas Mumayyi'ah di Jember sana, langsung ketemu dengan tokoh Mumayyi'ah mereka ini. Yang dari sana itu datang langsung ke Bajirupa. Oh, sudah selesai urusannya ya. Kolaborasi. Yang IM3-nya ini masuk kepada IM yang kedua. Dengan tokoh-tokoh sururiyah gabung. Dan semuanya larinya kepada tokoh-tokoh IM yang pertama. Tariqahnya mengkerucut semuanya kepada Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Tidak salah ketika Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah menyatakan bahwasanya sumber dan muara tamyiz di zaman kita sekarang ini adalah Al-Ikhwanul Muslimun. Jadi ini tadi diambil dari makalahnya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Antum lihat beliau punya kitab tebal banget ya segini, mestinya 2 jilid, 1 jilid tebal, namanya Al-Umdatul Ibbi. Nah, ya kan, Rupa. Naam. Bantahan kepada Ta'silat Al-Halabi. Sekini. Bantahan khusus kepada Ali Al-Halabi. Sekini. Disitulah beliau menjelaskan panjang lebar sejarah munculnya fitnah Halabiyah ini. Diruntut dari mulai awal. Fanul Muslimin, Sururiya, Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Muhammad Al-Maghrawi, terus sampai yang sekarang ini Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Itu sejarahnya, itulah orang-orangnya, itulah bentuk-bentuk tamyiknya dan ciri-ciri tamyik yang ada sebagiannya. Syubhatnya sangat banyak. Sebagian sudah kita sebutkan, kaidah at-ta'awunul ma'dzirah hatan al-banna, kaidahnya adan ar'ur nusahih wala nujarrih, kaidahnya Abul Hasan al-Ma'ribi nusahih wala nuhaddim. Kaidahnya Ibnu Ar-Ruhaili isqatul hajr, kaidah ta'lif. Apa yang tadi saya kan? Sudah lumayan ya, dapat tadi ya. Barakallahu fikum. Yang lainnya masih buahnya. Sudah 2:30. Tidak tahu ini waktunya yang cepat atau memang kurang lambat. 2:30. Hadirin. Siapa tahu di pertanyaan ini ada syubhat. Sambil bantah, sambil baca pertanyaan bantah syubhat. Dan gitu ya. Masya Allah. Intinya barakallahu fikum, efek negatifnya tadi meruntuhkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar. Meruntuhkan prinsip al-wala' wal bara', terutama al-bara'ah. Meruntuhkan prinsip at-ta'sil wa tahdzir, terutama tahdzir. Meruntuhkan prinsip rudud ilmiah al-sunnah. Meruntuhkan prinsip hajir mubtadi'. Meruntuhkan prinsip al-jarh wa ta'dilnya para ulama. Meruntuhkan prinsip yang inti pada agama ini barakallahu fikum. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Bolehkah kita mengambil ilmu seperti ilmu bahasa Arab, sharaf, tajwid kepada ahlul bid'ah? Jawabannya tidak boleh. Jangankan mengambil ilmu, punya kecondongan kepada mereka saja tidak boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-113 kalau enggak salah ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilalladzina zalamu fatamasakumun nar." Kamu jangan rukun. Rukun itu muyulah. Kamu jangan condong kepada orang-orang zalim itu, sebab kamu nanti akan disentuh api neraka. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah dalam muhadarah yang berjudul As-Sabatu 'ala Sunnah, ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan orang-orang yang zalim di sini ada dua macam. Yang pertama, yang membolimi darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Jangan condong kepada mereka. Ini orang-orang yang fasik, orang yang jahat. Yang kedua, yang membolimi agama kaum muslimin dengan bid'ah mereka, dengan penyimpangan-penyimpangan mereka. Ahlul batil, ahlul bid'ah, zalim. Jangan condong kepada mereka. Bayangkan, rukun condong saja tidak boleh, diancam dengan neraka. Lalu bagaimana kiranya kamu menyanjung mereka? Lalu bagaimana kiranya kamu duduk bersama dengan mereka? Lalu bagaimana kiranya mengambil ilmu dari mereka? Berlipat-lipat ganda ancaman dan siksanya barakallahu. Haram. Apalagi di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, banyak yang bisa mengajarkan tajwid, yang mengajarkan nahwu sharaf. Ya apa ya? Loh kok. Ya apa ya? Banyak yang ahli lughah, yang ahli tajwid qiraah, yang ahli sharaf, banyak mengkader anak-anak salafiyin yang tadinya tidak bisa, alhamdulillah dengan taufiknya Allah azza wajal bisa baca kitab keriting, bisa baca kitab gundul. Ya apa ya? Bisa menerjemahkan dengan baik, yang tadinya tidak bisa baca Al-Qur'an bisa baca Al-Qur'an dengan tajwid yang baik, bahkan mencetak hafid-hafid. Masyaallah, nyata. Buktinya yang perlu nyantuk sendiri ini. Barakallahu fikum. Naam. La yajuz. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Antum jangan termakan oleh syubhatnya mereka. Syubhatnya mereka itu adalah tidak boleh ya akhi melarang orang untuk belajar dari si fulan. Ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Ini sifatnya mereka. Ini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi menjulukinya dengan syubhatun syaitaniyah. Bukan saya, Ikhwan, saya hanya menukil saja. Syubhatun syaitaniyah. Dengan syubhat inilah akhirnya kaum muslimin jatuh dalam penyimpangan. Mereka itu muslimin awam, tahu dari mana ini baik, ini jelek. Tahu dari mana, ya Ikhwan? Tidak ada yang tahu. Yang ngasih tahu adalah gurunya. Guru-guru yang di atas sunnah. Awas, jangan yang ini. Kalau secara mutlak, tidak apa-apa. Belajar sama semua orang. Yang penting ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Dan siapa yang tahu itu baik itu jelek? Duduk, belajar kepada seseorang. Wih, mantap. Wih, jos. Wah, ini dia. Wah, mantap. Yo. Wah, saya sampai terharu. Saya sampai nangis. Luar biasa. Ternyata diajak memberontak penguasa. Siapa yang tahu? Dalam Islam ada prinsip yang sangat jelas, konsep yang disepakati para ulama, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ilmu adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Lihat orangnya dulu. Di atas sunnah, akidahnya sahihah, akhlaknya baik, ada ilmunya, niatnya bagus, baru kemudian apa yang dia sampaikan kritis, dikatakan tidak boleh taklid kepada siapapun. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah mengarahkan anak supaya belajar ngaji Iqra atau tajwid? Hanya baca tulis, Ustaz. Kepada Ustaz Roja, sebab lokasi Ustaz Salafiyun jauh. Jawabannya sama kayak tadi. Itu artinya antum melemparkan anak antum ke dalam mulut. Terserah antum lah, mau mulut ular kek, buaya kek, harimau kek. Bahaya. Kalau antum jauh, mendekatlah. Apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, jangan jauh-jauh dari ahlussunnah salafiyin. Rasul mengatakan, innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Yang namanya serigala itu memangsa domba-domba yang sendirian. Rawan fitnah, rawan syubhat, rawan penyimpangan. Mendekatlah kepada ahlussunnah salafiyin. Cari kontrakan atau bangun rumah dari salafiyin, supaya tidak ada problem di antara antum. Atau antum punya semangat yang tinggi, antum merintis dakwah tempatnya antum. Antum dan ikhwan-ikhwan yang ada bertahap merintis dakwah. Ikhwan yang punya kemampuan diminta untuk mengajari anak-anak salafiyin. Datangkan ustaz, barakallahu fikum. Wah, kata. Rintis kalau enggak bisa mendekat kepada ahlussunnah salafiyin, barakallahu fikum. Allahu ta'ala lamu bis-shawab. Masya Allah. Apa yang menjadi sebab banyaknya asatidah yang dulunya salafi sekarang bergabung dengan hizbi padahal sebelumnya memusuhinya? Nasrallah salam afiyah. Asbabnya cukup banyak. Sebab yang pertama ialah dunia. Dunia, nggak tahan dengan dunia. Ini yang paling utama. Yang namanya seorang ustadz, seorang dai itu kan punya ilmu. Dikasih syubhat, mental. Dikasih syubhat, dia punya ilmunya, nyimpang. Tapi dikasih dunia, dunia itu macam-macam, imma harta, imma bantuan, imma mobil, ima rumah, ima istri, perempuan, yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dunia. Barakallahu fikum. Persimpangan jalan di era-era dulu ketika muncul fitnah sururiyah di Indonesia ini, salah satunya adalah karena dana. Dipahami? Jangan meremehkan urusan masalah ini, ikhwan. Al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Kalau sudah terkena yang namanya kucuran dana dari jumiyah itu, maka sama dengan menanam budi di hati-hati kita. Kalau kena budinya mereka, mau bicara sulit, diputus dananya pusing. Dana, ya, sururi-sururi yang di Indonesia dulu itu dana. Yang sekarang nggak mau dibilang sururi, ya Allah deh, nggak mau sururi labas sendiri. Halabi wala hizbi, ala kaifkum. Dana. Waalaikumsalam. Yang kedua ialah dikarenakan ar-rawasib. Ar-rawasib masih ada pemahaman-pemahaman lama yang belum sembuh total. Itu jangan lupa, dulu di Indonesia ini rata-rata adalah mantan IM. Ada yang mantan IM, ada yang mantan yang aroma-aroma seperti itu. Pokoknya pergerakan lah ya kan. Nah ini banyak di antara mereka yang tidak sembuh dari rawasibnya. Rawasib itu pemahaman-pemahaman sebelumnya belum hilang. Dikatakan rawasib gak lulus. Rawasib muncul ketika ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang membuat dia terutik gitu ya. Membuat dia terpancing masa-masa lalunya tadi. Yang dulunya mungkin dia gak berani menyuarakan, yang dulunya dia kalah pamor dan segala macamnya, sekarang punya kesempatan, maka muncul kembali apa yang ada pada mereka. Rawasib balik ke habitat asal. Barakallahu fiikum. Nah, dua. Yang ketiga barakallahu fiikum ialah masalah pribadi. Ini juga perlu disebut seringkalinya, apa bukan seringkali, ada kalanya barakallahu fiikum terjadi perkara pribadi. Entah gesekan antara ustadz ini dengan ikhwan-ikhwan pengampu, atau gesekan ustadz ini dengan ustadz yang lainnya, atau kesalahpahaman ustadz ini dengan ustadz yang lainnya, gesekan yang kurang bagus, tidak segera dikelirkan, diselesaikan dengan baik-baik, dibiarkan berkembang. Karena ini levelnya ustadz, maka di bumbui dengan aroma-aroma manhajiyah. Karena kecewa yang sangat, maka punya prinsip walaupun enggak diutarakan, yang penting bukan lu, yang penting bukan ente. Ini bisa menimpa ustaz, bisa menimpa pengampu dakwah, bisa menimpa ikhwan. Gesekan-gesekan, yang penting bukan ente. Saking jengkelnya gitu ya. Akhirnya nyebrang sebelah. Itu juga terjadi dalam posisi yang seperti ini barakallahu fikum. Dia ditampani, apa ditampani Evan, ditampung, di welcome, diterima oleh sebelah. Awalnya diterima dengan bantuan carikan kontrakan, bantuan berikutnya adalah untuk kehidupan dia dengan istrinya karena linglung enggak punya usaha dan segala macamnya. Dunia juga ujung-ujungnya punya teman baru, punya kawan baru, nyebrang dengan orang baru, lupa dengan kawan-kawan lamanya. Barakallahu fikum. Naam. Saya punya banyak teman yang demikian keadaannya, barakallahu fikum. Tayib. Wis. Kemana ini? Ini beberapa di antaranya, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga sedikit pun jangan merasa aman dari berbagai macam sebab-sebab penyimpangan para kawan-kawan. Terus yang kuat, yang kencang. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Sikap kita terhadap orang yang suka berbaur dengan orang-orang IM, tasawuf, JT, dan yang lain-lainnya. Sudah dinasihati kalau al-haq enggak mungkin bersatu dengan batil. Namun dia menjawab, seenggaknya mereka jadi mengenal sunnah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ini jawabannya cukup panjang, disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu' alal manhaji salafi. Bermajlis dengan orang semacam ini itu ada asnaf, macam-macam orangnya. Macam-macam orangnya. Barakallahu fikum. Di antaranya saya sebutkan di sinifun thalif. Orang pertama adalah seorang alim besar pada masanya, masyhur, punya wibawa yang sangat tinggi. Biasa karena kemasyhurannya orang datang ke beliau. Beliau mau enggak mau harus banyak duduk dengan banyak pihak. Tapi beliau orang yang sangat tegas. Al-haq sampaikan, nasihat lanjut, al-batil diingkari. Luar biasa. Yang inilah Bas. Ini yang dicontohkan semacam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan mereka orang-orang mumayyi'in berhujjah dengan Syekh bin Baz untuk membolehkan majlis dengan semua pihak. Katanya Syekh Abdul Aziz, salah. Beda kondisi Syekh bin Baz dengan kalian. Yang kedua, seseorang barakallahu fikum, seorang sunni, seorang salafi, seorang alim, punya ilmu ya ikhwan, datang ke tempat tadi barakallahu fikum, ke tempat-tempat mereka ini, kedatangannya justru menimbulkan fitnah, dianggap sama mereka, dianggap sejalan dengan mereka karena menziarahi kita, memperbanyak jumlahnya mereka dan segala macamnya. Yang ini dikatakan jangan, sebab akan memunculkan yang namanya fitnah. Yang berikutnya lagi adalah yang ketiga, yang mumayyi'un dhal, menganggap semuanya benar, sufi benar, JT benar, IM benar, semuanya benar. Ada mumayyi', ada la yajuz. Barakallahu fikum. Asnaf. Hadir ini siapa? Alim, Syekh bin Baz, atau siapa? Barakallahu fikum. Antum harus tahu diri. Posisi antum dengan kondisi yang demikian sangat-sangat membahayakan, sangat rawan penyimpangan. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatul khatafah, kata para ulama, hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin, sekelas beliau, tidak mau mendengarkan satu ucapan pun, satu kalimat pun, ketika ada datang kepada beliau seorang yang menyimpang. Wala nisfu kalimat. Sekelas Ibnu Sirin. Nah, antum siapa? Khawatirnya seenggaknya mereka mengenal sunnah. Khawatirnya seenggaknya tanpa sadar anda telah menyimpang. Allah. Hati-hati. Terkait dengan bab masalah muamalah dibedakan. Kalau tokoh-tokoh sufia, tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, tokoh-tokoh jemaah tabligh, lah, jangan sama mereka. Kalau yang masih tertipu dengan mereka, orang-orang awamnya, antum muamalah umum dengan mereka. Ketemu mereka, salam. Mereka salam, jawab salamnya. Untuk melembutkan hati mereka. Tapi tidak majlis dengan mereka, tidak cangkruan dengan mereka, tidak musyarakah dakwah dengan mereka, tidak mengakrabi mereka. Hanya semata-mata umum ya, namanya muamalah amah dengan kaum muslimin yang ada. Kalau mau berdakwah person, hanya person yang antum pandang punya ghirah, punya semangat, bisa menerima nasihat, kamu sampaikan, selesai. Alqi kalimat kalimat kaum syi, lemparkan kalimat kamu, pergi setelah itu. Bukan kemudian mangan bareng, ngeteh bareng, jagongan bareng, cangkruan bareng, ngobrol bareng, kemana-mana bareng. Adalah ya juz. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Keselamatan hati, keselamatan akidah, keselamatan manhaj lebih berharga. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang bertanya terkait dengan Asy-Syaikh Hanif bin Buraiq hafizahullahu ta'ala wa faqah. Informasi yang terakhir dari para masyayikh salafiyin dan ahlus sunnah diminta untuk diam, tidak berbicara tentang masalah ini dikarenakan proses nasihat para masyayikh kepada beliau, sehingga diam, tunggu informasi berikutnya dari para masyayikh. Barakallahu fikum. Kita hanya mendoakan supaya beliau Syekh Hanif bin Buraiq diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali ke pangkuan ahlus sunnah dan kembali kepada manhaj al-sunnah, meninggalkan berbagai macam manhaj-manhaj yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Itu namanya al-barakatu ma'a akabirukum. Jangan melancangi, jangan terlambat. Para masyayikh mengatakan, tunggu sebentar. Semuanya diam, tahan. Masyayikh lagi berupaya menasihati. Tunggu. Nanti ada kalam dari mereka semua, ikuti kalamnya para ulama kibar. Jangan telat, jangan melancangi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana menyikapi dan membantah seseorang yang mengatakan kita sebagai sesama muslim harus saling menghormati dengan muslim yang lain yang berbeda paham dengan kita karena orang lain tersebut punya hujah sendiri. Nah ini yang saya maksud. Naam. Lah ya ini yang saya maksud. Inilah pemahaman-pemahaman temyi yang kita bicarakan ini. Jawabannya dirinci, tidak semutlak itu. Ada tempat-tempat toleransi, ada tempat-tempat yang intoleransi. Baik. Toleransi itu barakallahu fikum dalam perkara-perkara yang diizinkan dalam syariat. Amalannya berbeda, perbuatannya berbeda, tapi semuanya benar, semuanya hak, ada dalilnya. Namanya ikhtilaf tanawwu. Toleransi yang mengamalkan ini, yang ini sama saja, sama-sama benar, sama-sama menggunakan dalil. Yang namanya toleransi itu adalah dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu adalah masalah-masalah ahkam yang memang tidak disebutkan dalam dalil. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ijma ulama. Umumnya masalah-masalah kontemporer yang ada ijtihadnya para ulama. Yang ini antum pilih mana yang rajih, amalkan, lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Hargai pendapatnya orang lain tadi. Toleransi itu adalah pada masalah ikhtilaf, khilafnya para ulama yang sama-sama kuat dalilnya. Masalah hukum-hukum syariat ini menggunakan ayat, menggunakan hadis, ke pendapat sejumlah ulama dan segala macamnya, sama-sama kuat. Antum pilih yang rajih, amalkan, toleransi dengan pendapat yang lain. Hargai perbedaan orang lain. Faham ya, Pak? Ini letaknya toleransi di sini. Faham? Ini kita katakan naam. Kita saling menghargai, menghargai perbedaan, toleransi, jangan ribut, jangan saling tahdir, jangan saling hajar, apalagi masalah-masalah keduniaan, masalah-masalah pribadi, enggak boleh. Ada masalah yang enggak mungkin toleransi. Yang disebutkan tadi masalah prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah, perkara-perkara tauhid, pokok-pokok agama, enggak mungkin toleransi. Hak cuma satu, yang lainnya batil. Ketika yang lainnya di atas kebatilan, ini alal haq, yang batil harus taubat, rujuk kepada al-haq. Tidak bisa kita mengatakan hargailah pendapatnya orang lain, ya, hargailah pemahaman dia, tojik, dia juga punya dalil. Afwan, mohon maaf, seribu maaf, iblis juga punya dalil. Ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Nabi Adam, nolak. Dia juga punya dalil. Dia mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara aku ciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Punya dalil. Tapi keblinger. Bukan semata-mata itu. Kalau prinsipnya tidak mungkin toleransi, maka dikatakan lakum dinukum waliyadin. Hak atau batil. Hak pegangi, batil ditinggalkan. Taubat daripadanya, barakallahu fiik. Faham gak? Kalau secara mutlak, jangan toleransi, salah. Ini radikal. Atau mengatakan semua toleransi, jangan. Itu tamyi. Yang betul ada kalanya toleransi, tempat-tempatnya sendiri, ada kalanya intoleransi. Ini prinsip agama, lakum dinukum waliyadin, barakallahu fiikum. Prinsip-prinsip, muamalah umum, lain pembahasan, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Difahami insyaallah. Yang berikutnya ya, Pak. Orang yang bicara semacam ini, harga perbedaan segala macam. Ketika yang dihadapi itu ahlu sunnah salafiyin, lupa dengan kaidahnya. lupa dengan kaidahnya. Awas, ini orang ini lebih sesat dari Ahmadiyah ini. Awas, di sini ada Sawabi. Tahu Sawabi? Salafi Wahabi. Mereka itu lebih jahat daripada orang-orang kafir. Mana katanya saling menghargai, katanya saling menghormati yang beda paham dengan kita, katanya punya hujah, kita seambrek hujahnya. Mana? Itu adalah hawa nafsu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mumayyi yang dimaksudkan Sayyid Qutb Wahidi, maaf belum saya pelajari lebih lanjut. Barakallahu fikum. Yang jelas maknanya makna yang batil. Sayyid Qutb ini punya pemahaman takfir, dia punya pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga ketika menyebutkan kata-kata tamyi itu jelek konotasinya. Barakallahu fikum. Saya belum membaca lagi. Barakallahu fikum. Tapi yang jelas beda dengan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau para ulama seperti yang saya utarakan tadi, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah Dzulqarnain sudah divonis mubtadi, Ustaz? Masya Allah. Ada enggak ulama yang mengatakan demikian? Tolong jangan mendahului para ulama kita. Masalah dia sudah diangkat kepada para masyayikhul kibar. Mereka hanya menjuluki dia dengan mutalawin la'ab makir yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Cukup dengan ucapan tadi, barakallahu fikum. Dan pada kenyataannya dia sudah semakin dekat kepada ling-ling roja'iyin halabiyin. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi harus adil, jangan karena antum enggak senang sama dia kemudian dengan arogan gitu, enggak. Sesuai dengan keterangannya para ulama kita. Barakallahu fikum. Dan sampai detik ini belum sedikit pun dicabut. Dulu ketika hampir 10-11 ustaz umrah bareng dan klarifikasi kepada Syekh Rabi bin Hadi terkait dengan MLM ini, ketika itu belum menanyakan kepada kita, Dzulqarnain ini gabung tidak dengan Halabi? Kala itu kita tidak bisa ngomong. Wallah, tidak tahu ya Syekh. Kita belum bisa memastikan demikian. Wallah alam ya Syekh. Belum mengatakan ketika itu. La astab'id. Saya tidak menganggap jauh, tidak menganggap mustahil dia bakal gabung dengan mereka. Wah, ternyata terjadi seperti yang perlu sampaikan, langsung gabung dengan mereka semua. Barakallahu fiik. Nah, ketika pertama kali kita mendapatkan postingan foto dia, itu fotonya santri-santri santri-santrinya Aling Rocai di Jember itu yang gak pakai izin, tapi kecolongan moto kedatangan dia ke sana segala macamnya diposting, kita dapat tahu-tahu dia enggak diizinkan. Nah, ya yang penting sudah datang ke sana ya kan. Langsung para asatidz langsung teringat semuanya dengan kalamnya Syekh Rabi ketika di rumah beliau di Mekah ketika itu. Langsung subhanallah, kita ingat ucapan Syekh Rabi kala itu. Beliau menanyakan kepada kita terkait dengan apakah dia punya link dengan Halabi. Kita mengatakan Allah Alam, kita tidak punya datanya. Sekarang terbukti yang dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'a. Barakallahu fikum. Itu dikarenakan khibrah. Faham ya? Itu bukan dukun ya, khibrah. Pengalaman beliau selama ini itu bisa memprediksi hari bakal kesini. Allahul Musta'an. Kita enggak mungkin mengatakan ya Syekh, tanpa bukti. Zalim ya akhi. Wallahualam. Sekarang nyata buktinya, tanpa tadi ngaling-ngaling Allah bongkar sendiri melalui mereka sendiri. Ya sudah, naam ya Syekh. Wallahu la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Sampai jam berapa ya, Kang? Masya Allah. Sudah ya, yang lainnya pembahasan yang lain. Jawab. Lain pembahasan ini. Jawab. Temanya lain, bukan tema kita. Mau jawab? Jawab. Di luar pembahasan jawab ya. Tentang malam Qadar, Lailatul Qadar. Sudah berusaha untuk menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir Ramadan, tapi qadar Allah tertidur. Apakah orang yang tertidur saat malam Qadar terjadi mendapatkan malam Qadar? Masya Allah. Saya mau tanya sama antum, malam Qadar itu jam berapa? Malam Qadar jam berapa ya, Pak? Malam Qadar itu sepanjang malam. Sepanjang malam sampai terbitnya fajar shadiq. Supaya dapatnya itu full maksimal, Rasul memberikan contoh kepada kita, hidupkan malam. Paham ya? Kalau 10 hari terakhir antum menghidupkan semua malam, pasti dapat malam Qadar. Kembali kepada keikhlasan antum dalam beramal, ittiba'us sunnah, sejauh mana ittiba'us sunnah dalam perkara amal. Nanti dapatnya diukur dengan yang ini. Sepanjang malam. Dan prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dikerjakan Rasul, perkara yang paling afdal, yang sanggup luar biasa dikerjakan. Yang enggak sanggup sesanggupnya. Ketika antum bersungguh-sungguh beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, membaca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, di malam-malam 10 hari yang terakhir dapat insyaallah. Dapatnya kalau antum tidur ya tidak full. Apa gitu? Tidak full. Tergantung keikhlasan antum dan mutaba'atus sunnah antum dalam beramal. Dari mulai tenggelamnya matahari, masuk waktu maghrib, sudah masuk yang namanya malam hari, sampai terbitnya fajar, durasi yang sangat panjang. Jika antum sholat maghrib dengan penuh kekhusyuan, dengan kesungguh-sungguhan, zikir setelah itu, doa antara azan dan iqamah, antum baca Quran, antum sholat isya, antum ba'diyah isya berzikir, antum terawih setelah itu, baca Al-Quran setelah itu, zikir, doa dan segala macamnya kala itu, sampai antum tergantuk-gantuk, barakallahu fikum, tidur. Tidurnya bukan karena malas ya, karena sudah sangat ngantuk yang luar biasa, sudah gak kuat tertidur. Terbangun lagi mau sahur jam 3 pagi antum terbangun, jam 3 antum ambil air wudu, baca Quran lagi, doa lagi, zikir lagi. Antum ketika sahur sambil makan memanfaatkan waktu untuk berdoa, beristighfar sampai fajar, antum dapat. Itu antum lakukan sepanjang Ramadan, antum kerjakan sepanjang 10 hari, 10 malam terakhir, antum dapat. Cuma dapatnya itu macam-macam, tergantung bagaimana durasinya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana mutaba'atus sunnahnya. Yang dikerjakan Rasul itu yang paling afdal, barakallahu. Fahim tuh? Kok diem? Nah, yang dapat, yang tahu ilmunya. Sesungguhnya sih kalau secara praktek amal semuanya dapat, tapi kebanyakan umat Islam tidak paham tentang malam Qadar, tidak paham apa yang dibaca. Taunya ya sholat aja habis, pokoknya terawih selesai pulang, sehingga karena nggak punya ilmunya tersia-siakan. Nah begitu ya, antum yang punya ilmunya, waktu-waktu yang antum manfaatkan semaksimal mungkin, seikhlas mungkin, sesuai dengan sunnah mungkin, sekhusyuk mungkin, dapat. Masing-masing dapat, ada yang dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, yang dapat utuh semalam suntuk ikhlas dan mutaba'ah, luar biasa. Nah, supaya dapat ya di 10 malam terakhir itulah ya, yang namanya malam Qadar dipastikan di 10 hari yang terakhir barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat itu malam ganjil, disebutkan riwayat yang lain yang difahami oleh sebagian ulama juga bisa malam genap. Intinya 10 malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir di malam harinya, barakallahu fikum. Faham tuh? Makanya 10 hari yang terakhir selalu antum baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Diperbanyak. Enggak kuat, capek tidur, hamil rebahan. Tapi belum tidur, baca Allahumma innaka afuwun, terus begitu. Supaya mendapatkan sebagian daripada malam qadar tadi yang menghidupkan malamnya dengan ibadah luar biasa. Itu yang afdal, barakallahu fikum, dan masing-masing dengan kemampuannya sendiri-sendiri, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya, masing-masing dapat sesuai dengan keadaannya masing-masing dan kualitasnya masing-masing. Apa ciri-ciri orang itu dapat malam qadar? Disebutkan Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sesuatu yang tidak mungkin diutarakan. Tidak ada tanda-tanda zahir gitu. Tahu-tahu orangnya mukanya kinclong, moncer, bersinar-sinar, bercahaya gitu. Nggak. Tapi ciri-ciri tanda-tanda orang dapat malam qadar itu ada di hatinya masing-masing, pada iman dan takwa dia masing-masing. Dia merasakan imannya semakin kokoh, semakin kuat, takwanya semakin tinggi. Dia merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah melebihi dari yang lain. Nikmat ketika sholat itu nikmat, ketika zikir itu lezat, ketika baca Quran juga nikmat, ketika berdoa juga penuh penghayatan juga nikmat. Itu ciri-cirinya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu kembali kepada masing-masing orang, gak mungkin diutarakan. Nah mungkin diutarakan. Ada tanda-tanda malam qadar, ya keesokan paginya, pagi hari matahari terbit, saat terbit gak ada silaunya, terbit masih merah gitu. Sampai dia keluar masih merah, baru kemudian tinggi sedikit, normal bagaimana biasa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semuanya thabatun ala sunnah, thabatun ala manhaj, thabatun ala aqidah. Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan semoga diselamatkan dari mara bahaya fitnah tamyi atau fitnah ghulu wa tashaddud, dan semua fitnah-fitnah yang ada. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita menyelesaikan Ramadan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah malam qadar dengan kemampuan kita masing-masing, barakallahu fikum. Dan semoga keluar Ramadan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan taqwa dari Allah Azza wa Jal, dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.